أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis, kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Ibnu Mas'ud berkata, "Anna lahwal hadis lahwal ghina." Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina. Ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shirahunna wa la tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal? Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Kalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan zina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar. Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya. Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan hadis berikut ini, "La yashrabanna aqwamun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Waja'ala minhum qiradata wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi. "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha hujwa ulaika lahum 'adzabun." Hidayah 103,4 FM.